Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawaran tangis yang ku dengar sama merdunya. Ataukah memang aku tak tahu senandungnya?